Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Warahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Pendengar RRI, sahabat inspiratif, rahimakumullah. Beberapa hari kaji kita tentang bagaimana kisah Firaun dan Nabi Musa. Apakah kita telah bercermin hari ini melalui inspirasi Al-Quran, kita berada pada cerminan Firaun atau kita berada pada cerminan Nabi Musa dan Nabi Harun? Semoga dengan kajian kesayangan kita yang terbaik di RRI, 15 menit sebelum maghrib dan 15 menit selesai subuh, ruang penyejuk hati ini bisa menjadikan kita pada cermin Nabi Musa dan Nabi Harun dalam cermin positif, orang yang selalu berpikir positif. Baik, sahabat inspiratif, hari ini kita sampai di ayat 20 surah Asy-Syu'ara juz ke-19. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fa'altuha idzan wa ana minadh-dhannin. Musa berkata, aku telah melakukannya dan ketika itu aku termasuk orang-orang yang sesat atau khilaf. Di pertemuan sebelumnya, bagaimana Firaun mengungkit-ungkit, mencari kesalahan-kesalahan seorang dai, seorang nabi yang mengajaknya, menyerunya kepada kebaikan. Pertama diungkit bagaimana jasa yang telah menyelamatkan Firaun di ayat 18. Kemudian diungkit tentang kesalahan Musa yang secara tidak sengaja memukul orang Kipti dan akhirnya terbunuh. Maka dikatakan oleh Musa dengan pengakuan yang baik sekali bahwa orang yang dikatakan di materi sebelumnya adalah great leader, seorang pemimpin yang besar, adalah seseorang yang mengakui kesalahannya untuk berani lebih baik. Orang-orang yang tidak berani mengakui kesalahannya berarti itu bukan orang-orang yang mau berbuat lebih baik. Kenapa? Karena munafik, karena menutupi kesalahan itu sehingga tidak merasa bahwa kesalahan itu adalah kesalahan yang besar. Bukankah dalam bertobat yang harus kita lakukan adalah penyesalan di awalnya? Penyesalan yang besar di mana? Penyesalan yang besar adalah pengakuan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam istighfar dan pengakuan di hadapan manusia. Jadi kalau memang kita A, ya A, kita B, ya B, ketika itu salah ya salah sehingga kita berani ke depan lebih baik karena telah memperlihatkan kesalahan itu. Qala fa'altuha idza wa ana minadh-dhalin, bayangkan ketika pola Firaun dengan pola negatif dan pembunuhan karakter ini kita aplikasikan di masyarakat. Ada seseorang pembunuh, kemudian dihukum masuk penjara, kemudian sudah bebas. Artinya secara hukum harusnya sudah selesai dosanya. Jikalau secara hisab di yaumul kelak, itu adalah menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang ke kampung, Anda tidak layak hidup di kampung ini. Anda seorang pembunuh. Anda tidak boleh berumah di sini. Apalagi bekerja, apalagi hidup. Demikian kiranya seorang suami dan seorang istri. Sekali salah abang, sekali salah adik, tidak ada kata maaf bagimu. Bagaimana kehidupan yang seperti ini? Selalu fokus pada kesalahan-kesalahan orang-orang di lingkungan kita. Maka daripada itu, jikalau pola Firaun kita gunakan, maka niscaya kehidupan di keluarga kita, diri kita sendiri, bahkan negara ini akan menjadi bagian dari proses-proses Firaunisasi. Maka sahabat inspiratif, mari mulai saat ini kita berpikir positif terhadap kebaikan-kebaikan siapapun orang di sekeliling kita, lebih bersyukur terhadap kebaikan itu dan menyatakan bahwa kesalahan itu harus dirubah, ya, tetapi tidak harus menutup persahabatan lebih baik ke depannya. Di studio telah ada Ustadz narasumber kita yang sangat inspiratif dan motivatif, ada Ustadz Dr. Zainal Arifin, penulis tafsir inspirasi, dan Ustadz Syamu yang insya Allah akan menjadi penulis tafsir pendidikan. Tafadhol Ustadz. Terima kasih Ustadz Fadli. Tema kita hari ini, the leader is manager risk. Pemimpin itu adalah pengatur risiko. dia bukan take a risk, bukan mengambil risiko. Risiko tidak harus kita ambil. Kata Ustaz Fadli tadi, mengakui kesalahan it's okay. Tetapi kita bukan mengambil kesalahan dan sudah berkubang di kesalahan itu, tidak. Kita atur kesalahan, kita atur masalah menjadi peluang. Kita atur kesalahan menjadi sarana untuk perbaikan diri. Itulah pemimpin. Jadi pemimpin itu menghargai orang lain dengan sikap baik dan buruknya. Karena apa? Karena pasti ada sisi-sisi negatif dari setiap insan manusia. Tetapi kita yang berteman, kita yang berkawan, kita pemimpin sejati, tidak melihat orang itu dari sisi kesalahannya saja. Kita atur, manajer, kita manage risiko kehidupan dia, kita manage masalah dia menjadi begitu besarnya. Itulah tim yang solid, itulah manajer risiko yang diambil oleh pemimpin. Maka dia bisa bersifat sopan dengan siapapun. Bawahannya yang mungkin tidak mengerjakan sesuai dengan job description, tidak sesuai dengan SOP, tidak tahu panduan kerja. Ayo kita rapat lagi, kita kumpul lagi. Sekali lagi, Anda pasti bisa. Saya yakin Anda ditempatkan di sini karena memang Andalah orangnya. Saya yakin kesalahan hari ini tidak mungkin terulang di esok hari. Kalau juga masih diulang, saya yakin kesalahan di esok hari sudah lebih kecil dibandingkan kesalahan di hari ini. Saya yakin seminggu kemudian Anda sudah terbiasa dengan pekerjaan itu. Manajer risiko. Inilah pemimpin yang berhasil. Kita menemukan satu hal yang sangat menyedihkan di Indonesia, di Sumatera Utara, di Kota Medan. Begitu banyak pemimpin, wakil dan ketuanya itu tidak harmonis. Belum lagi dengan staf dan bawahannya. Karena apa? Karena mungkin mana masih ada sifat big boss, feodal, dilayani bukan melayani, tidak mau mengambil risiko, selalu mencari kambing hitam. Ini bukan pemimpin sejati. Ayo monggo, di tahun 2014 ini masa kampanye dan pemilu, kita ingin pemimpin yang sejati mau mengatur risiko. Kita tidak suruh dia mengambil risiko, kita tidak suruh mereka masuk-masuk penjara, tapi kita aturlah risiko itu supaya rakyat Indonesia, bangsa yang kita cintai ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ada Ustaz Syamo. Terima kasih Ustaz Jenal, terima kasih Ustaz Fadli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat 20 ini sangat memberikan inspirasi kepada kita mengenai sosok seorang yang senantiasa memberikan sebuah kritik sosial terhadap orang yang pernah membesarkan dia. Jadi para pendengar RRI Allah Subhanahu wa taala, jika kita menelaah dari aspek nilai pendidikan, sesungguhnya dalam kehidupan keseharian ini kita harus mampu menerima bagaimana kritik sosial itu. Paling tidak itu bagian dari memperbaiki kita untuk hidup secara sosial. Ketika kita dalam sebuah lembaga, hendaknya kita harus mampu mengayomi ataupun mengelola bagaimana keadaan yang sangat sulit. Artinya, kesulitan itu bukan bagian dari yang memperlambat jalannya proses kepemimpinan, tetapi merupakan proses dari mempertebar kualitas kepemimpinan untuk masa yang akan datang. Kita teringat bahwasanya kata-kata bijak yang mengatakan kulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar itu walaupun pahit, ini memang senantiasa mengajarkan kita untuk mampu menerima sebuah kritik dari bawahan kita. Karena kita hidup ini memang harus senantiasa memiliki sebuah perbaikan. Ingatlah, orang yang tidak sabar berhadapan kepada orang yang sabar saling memberi. Orang yang sabar artinya menjadikan guru ketika dia memahami sebuah persoalan, dan orang yang tidak sabar menjadikan guru orang yang sabar, bagian dari mengajari dia bagai berperilaku sabar. Para pendengar RRI rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka yang patut kita ambil dalam kesempatan ini adalah kehidupan kita dalam berlembaga senantiasa akan mendapatkan sebuah kritik sosial. Pemimpin yang baik harus mengkonsumsinya, bagian dari memperbaiki evaluasi kepemimpinan ke depan. Mengatakan yang benar walaupun pahit itu patut untuk dibudayakan, tetapi kita harus mampu membungkusnya dengan mental kedewasaan. Saya kembalikan kepada Ustaz Fadli. Baik, sahabat inspiratif, jangan menjadi orang yang selalu mencari kambing hitam. Pemimpin yang mencari kambing hitam. Pemimpin adalah orang yang berani mengambil resiko dan mencari solusi terhadap resiko itu. Pemimpin bukan anti kritik, tapi membangun kritik dari orang-orang lain sebagai perbaikan untuk dirinya. Maka dikatakan dalam tafsir inspirasi, kekafiran terhadap Fir'aun itu adalah kesesatan dalam dunia Fir'aun. Dan kita sebagai seorang mukmin harus belajar bahwa ternyata kesesatan itu gelap dan menjadi cahaya bagi mukmin, dan kita berada dalam cahaya karena kita adalah cerminan dari Nabi Musa alaihissalam. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.